توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله شوقا ومحبة. ونية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وإسلامنا وآباؤنا وأصلافنا ومشايخنا وعلي من العلماء العاملين وساداتنا العالمين ومن سبقت في هذا المقام بالتسلم يدعو أرواحهم الطاهرون إليهم أرواح والدينا وإخواننا المسلمين والمكافرون. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجلي درجاتهم جنة وعنا يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويمدنا بمددهم. أن الله يغفر الذنوب ويستر ويشفع ويصرح قلوب كل نية صالحة جامعة آخرة والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى. يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول لمقتحمه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضاع يا واسع ال... بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

dipun persiapaken kali Allah Subhanahu wa taala saged nerami peparingipun Allah Subhanahu wa taala berupa maghfirah, berupa hidayah, berupa inayah, sehingga kehidupan kula kali panjenengan dipun bahagiaaken kali Allah Subhanahu wa taala sekeluarga fit dunya wal akhirah. Sing loro muga-muga dipun paringana saras, sing susah muga-muga Gusti Allah paring kebingahan, sing kagungan hajat kelawan kemurahanipun Allah bi syafaati Rasulillah mugi-mugi dipun enggal-enggalakan, dipun wujudakan, dipun sembadani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para hadirin, kala wingi dipun jelasaken bilih Imam Nawawi dawuh saking pentinge mengikuti sunnah Rasul, saking gedhene fadilae ganjarane mengikuti sunnah Rasul dalam sholat make serban, ya, sing dirasakno Imam Syafi'i piyambake nalikane sholat memakai serban niat ngurip-nguripi sunnahe Rasul. Ternyata yang diterima kalian Imam Syafi'i niku jauh daripada yang dibayangkan. Baik niku dalam urusan golek rezeki, urusan pangkat, urusan keimanan, mergane Imam Syafi'i, Imam Nawawi sampai dawuhaken, lek nikon sembayang gak duwe pakaian liyo, iya, pakaian yang biyen kan kadang-kadang mek siji ya, iya, lek sampai gak duwe pakaian liyo mek siku tok, gak duwe anduk, gak duwe serbet, gak duwe apa, iya, lek gak duwe apa-apa pokoke serban ono, gak ono maneh wis golek sak ono-ono e wis dadi lali rumput Jepang ya gak ono, dadi kecebok gak apa-apa, dadi godhong gak apa-apa, pokoke templekno ono pundak-pundakmu eman kon. Niki dawuhe Imam Nawawi setelah piyambake melaksanakan perintahe anjurane Gusti Kanjeng Nabi, iya, yeah. Wa qala Sayyiduna Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dawuh innat ta'ammuma sak temene gawe serban diubetno ana ndukur sirah, dicangklongno ana bulu, disampirno ana pundak sakarepe, wal istiyaka lan gawe siwak, karo-karo niku mang yustahabbani disunnahno dianjurno ambek Kanjeng Nabi, dijalui tolong kula kali sampean ambek Kanjeng Nabi, walau ba'da dukhuli fis shalah, meskipun kon iku mang ilingi lekne durung serbanan utawa durung siwakan iku mang dalam sholat. Niki menurut pandangane Imam Ibni Hajar. Ya apa? Terus juga serban ngoten ta? Wis sembahyang niki. Lali gak serbanan. Ana ngene ngono ya napa? Dari Imam Ibni Hajar, jukun in amkana fi'luhuma, lekne pancen kon iku mang bisa bisa njukuk serba bi fi'lin qalilin, dengan gerakan yang amat ringan, Niki sunnah. Kalau wingi lah dipun jelasaken tok kali Imam Bukhari Muslim dawuhi Kanjeng Nabi laula an asyukka ala ummati seumpama aku iki gak gawe gak ngerepotno nang umatku aku perintah tiap sembahyang iku kudu ambek siwakan. Kata-kata niki diperdalam lagi diprasakno teng kula kali sampean Kang Yu, kira-kira sampean dadi umatku aku sing belani sampean. Sampean lak kepingin syafaat kula. Nggih Kanjeng Nabi jelas. Sampean lak kepingin cak aku umatku to? Nggih Kanjeng Nabi jelas. Kira-kira sampean gak kabotan ta? Lek ne sembahyang siwakan niku. Lek sampean ditakoni Kanjeng Nabi ngoten ya napa? Nen sampean kepingin merebu swarga ambek Kanjeng Nabi ta? Nggih. Jare Kanjeng Nabi, gak kabotan ta kon mlebu swarga ambek apik aku. Lek nek kon iku mang, lek sembahyang tolong ae lek kon pancen kepingin mlebu swarga ambek aku. Siwakono. Apa ta? Lan lho lek sampean kabotan ya aja siwakan. Iya. Yeah. Mosok lek Kanjeng sampean ditari ana karepe Kanjeng Nabi. Kang kabotan lah sampean umpama tak jaluki lek kate sembayang iku siwakan. Ngesak siwak gitu lho. Izin ta? Izin ta? Boten. Lek boten ya siwakono. Ngaten lho, iya. Niku bahasae ngoten. Lek nek wong iku duwe perasaan ibadah teng ngene Kanjeng Nabi ngoten. Iya. Ngoten. Kalau toh kita mempunyai mahabbah yang tinggi. Sunnah malik wattikhadu sutratin. Kita itu mengambil satu pembatas. Dalam sholat itu membuat satu pembatas. Wahia utawi sutra. Atau sitra. Pembatas niku wau sakhisun. Barang sing jemleger. Tuluhu dawane. Iya, barang sing ketok niku wau sulusa diroin paling tidak itu 2/3 diro panjangnya wabaina huma telung diro niku sekitar 40 cm dukure wabaina huma antarane wong sing sembayang dan barang sing jembleger sing digawe batese sembayang niku wau pinten salah satu adruin sekitar telung di dirok telung dirok niku lek petang bolu ping telu sak meter rong bolu utawa sak meter setengah barang sing jembleger jembleger niku dukure petang bolu senti sak botol aqua. Barang apa? Sembarang. Pokoknya ketok. Niku lek ne ono. Lek ga ono ya apa? Fabastul musolli. Golek o barang sing kenek kon beber. Niatono beberan sajadah iku mang. Kon niati digawe pembatas sujud utawa sholat. Niat melaksanakan anjuran dan perintahe Kanjeng Nabi. Lalek gak ono ya apa? Gak nggawa sajadah, gak nggawa apa? Faqatta amamahu. Wis gawe yo garisan ngene ae wis. Lek gak ono gawe yo garisan. Wong biyen niku jenenge masjid iku mboten teko tekel. Jaman biyen niku masjid niku nggih lemah ngeten niki, lemah. Terus pinggir-pinggir ini ku kari batas itu zaman biyen ini ku kini watu lewat wiwitan ya wiwitan tadi pinggir-pinggirnya dikai watu ngeten niki jenenge mas masjid mergane Jaman biyen niku ana wong niku gak ngerti, ya. Dadak nang ngene pojokan kene iki ana wiwitan krana biasane ngono. Ngoyo ana ngene ngono. Jare kene, "Oh goblok iki, gak ngerti kok iki masjid." Lho, sapa ngerti lek iki masjid? Wong iku mang pancen lemah ana wiwitane, ya. Jare wong-wong ngerti kan masjid, jadi kan jadi bicara, jarno jadi tutup, lek konsen tak karat karit ini, iya jarno jadi tutup gunung, kan dah nono, kan, gak ngerti sampai niki masjid, jeda, lah potongan ini ngeten dari, ya wis lek gak ngerti, meni mana lek ono tanah sing koyok ini gimana, iki tiga masjid, ojo moyo nangge ini kan, oh ngoten sepunten dengan nabi, ya Allah. Koyok ngono sopane Kanjeng Nabi. Langsung wong niku mlebu Islam, ngongkon golongane bajingan-bajingan mlebu Islam kabeh. Iya. Yeah. Niku saking akhlak Kanjeng Nabi. Wong tasawuf niku nggih ngoten. Tasawuf itu adalah kaful adza. Berusaha awak niki gak sampai nyatoni utawa memberatkan orang lain, baik dengan ucapan, baik dengan tingkah laku, ataupun apa saja, gak sampai beratno ngelarakno nang wong liya. Iku tasawuf, itu orang sufi. Mari ngono wahtimalul ada, lek ne dilokno yes meneng, ya gak bales. Lah, krana dhek iku mang gak nglarani nang ngene wong kok dilarani, sing bales Gusti Allah. Paling tidak kula kali sampeyan iki belajar ojo sampe nglarakno atine wong liya, ngelakno wong liya, baik dengan ucapan, dengan tingkah laku, bahkan uripe awak-awakan iki jangan sampe menjadi beban terhadap orang lain. Lalek kula kali sampean dikei dungakno. Lah ngoten nggih ya. Para hadirin sekalian kembali lagi, lek nek gak ana sing dibeber, gawe yo garis ya. Lalek gak ana pulpen, wis pokoke tengerono ngene tok lak wis ah. Iya. Tulan gawe garis itu duduk pinggire, tapi apa batas ke depan dawane niki lho jarake antara niku wau. Iya. Yeah. Lek ne sampean wis masang niku wau pembatas falu tiba, maka disunatkan daf umarin mukallafin. Lek ne ana wong liwat ngarep sampean padahal sampean sudah memberi batas, maka sampean disunahno ngekei tondo. Nggih. Yeah. Dicepat ngeten plek ngoten. Krana iki ana sajadah wis tak beber, iki tak gawe batas aku sembahyang kon ojo liwat ke kene. Krana apa? Dosane gedhe nggih dituno ngeten. Buri nggih ya. Yeah. Waharuma lan haram dusone gedhe apa mururun liwat ngarepe wong sembayang sing wis gawe sajadah utawa gawe batas. Lah lek wong iku mang gak gawe batas terus diliwati gak dosa. Nggih ya. Krana kene gak melaksanakan hak-haknya orang salat, mari ngono sing ngliwati wong iku mang gak weruh, termasuk gak kedusan. Iya. Yeah. Waqala lan dawu sapa Al-Baghawi fi syarhi sunnah. Idza bayyana nalikane jelasno sapa al-imamu. Imam maudi asolatihi ing panggonane salate iman bi ason kelawan tungket. Bekne imam tadi sudah membuat batas gawe sembahyang niku wau mergane sampeyan tingali di masjid bangil niki ya. Kene opo? Gini imam itu kok tidak no batas gini, lah nggak tenar sampean. Gak tahu takon sampean. Kayo po mulai biyen niku, mulai zaman masjid lawas, masjid niki gini imam itu koyok tidak panggilan ngeten ya. Oh batas ngeten ya. Jadi gak melayu dah. Boten niku sunnah. Karena apa? Jarak imam nang gini tembok niki lah ado lo. Iya ado. Krono ado maka dibuat batas batas pinten dawa ni telung dirok sak dirok niku adalah suidak ping telu hampir 2 meter. Iya niku tenggere masjid tempu dipundi sampai tinggali masjid sak niki. Iya ono ati sing lajar mboten enten sampean doa wis Masjid Al Akbar lho Surabaya. Kau ono imam ono pates sih. Padahal gini kono gini profesor doktor nih. Profesor doktor. Lek ngono kalah ambek kiai mbangil dalam hal mengenai pelaksanaan sunnah ibadah lho. Ya, sampeyan tinggal di masjid-masjid liyo gak ono. Ya, kaya Masjid Pasuruan onten, dik gini mbangil onten. Kenapa? Krono batas tembok dengan imamnya ini terlalu panjang. Hati dikei batas sunnah niku wau. Ya. Lalek wis dipasang batas ngoten niku wau ya napa? Au ghairaha atau dengan la hajata lil makmumi bagi makmum di belakangnya tidak membutuhkan ila urzil anzati tidak membutuhkan menancapkan sesuatu gawe pembatas makmum burine wis gak atik gawe sajadah karena apa? Gini kono ono imam makmume gak usah gawe sajadah utawa gawe batas karena apa? Imam itu adalah sebagai pembatas daripada makmum. Meskipun makmume ana pinggir kono. Makmume teko imame ngene 50 meter saking dawane Mas masjid. Ngene-ngene tembok gak apa-apa. Imam sudah cukup. Iku lho. Welase Gusti Allah malaikat njogo sampai teko kono. Ya. Yeah. Enggak butuh ngoten. Wa ghairiha 5 karena ada satu hadis rawa yang menceritakan sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud niki kitabnya namanya Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan itu biasanya menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah secara spesialis. Lekne Imam Abi Dawud niki banyak menceritakan tentang ibadah-ibadah. Biasane ya dawune Habib Ahmad niki ya. Tiang niku kalau toh di akhir umurnya itu kiai-kiai itu mengarah kepingin belajar kitab Sunan Abu Dawud. Lelek kiai iku mang wis mulai belajar kitab Sunan Abi Dawud, tengeri kiai iku mang kati pamitan. Kulo baru cari ingin mendengar beliau ngoten. Kulo titeni zaman kulo biyen Ustadz Khairon Husain iku ndamel khataman Bukhari. Ndamel khataman Muslim pun selesai mantun ngoten umroh male biambe'i kepingin golek sanati Sunan Abi Dawud. Beliau pulang kawit moco Sunan Abi Dawud, beliau dipundut kali Gusti Allah. Niki wamin karomatihi wamin utawa keistimewaane kitab Sunan Abi Dawud. Iya termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu mengantarkan kita kepada ibadah yang lebih sempurna. Dawuhe Imam Abi Dawud ya napa idza shalla ahadukum lek sampean kate sembayang fal yaj'al tilqa awajihi tolong ngarep sampean niku sampean gawe sampean dadekno syai'an opo wae wis ngene ngarepe sampean niku sampean delehi opo wae lek ning ngene tanah lapang utawa ngene masjid ngeten dadi yo HP kenek dadi yo kunci yo kenek opo wae wis jalan ngarep sampean ngene gawe opo niat gawe pembatas hal itu keto remeh tapi menyen apa sunnah Rasulullah nyenengno Gusti Kanjeng Nabi ya fal yunsib ason lekne ana barang sing ngadeg kaya teken nek ga ana wis barang wis fa in lam yakun ma'ahu ason lek panjen sampean pada waktu sembayang iku mangga nggawa tungket utawa nggawa cotek ya napa fal yakhut baina yadaihi wis gawe garis ngono wae nggih damel sajadah wae ya utawa serban utawa sapu tangan sampean jeleng ngene ngono wis gawe apa gawe pembatas jaran dal apa pembatas salat summa la yadurruhu ma marra amamahu wong sing liwat di luar pembatas itu tadi tidak menjadi dosa ya lekne liwat di tengah antara pembatas dan orang sholat maka dia ini adalah dosa dosane ya apa diceritakan dalam satu hadis ya idza shalla ahadukum yang diriwayatkan kali Imam Bukhari Muslim idza shalla ahadukum nalikane kula kali panjenengan sembayang ila sayin wis ngadep nanggene kiblat kiblate kumang wis dikei pembatas sesuatu yasturuhu kang ngalang-alangi kang batesi apa barang niku wau batasi antara dia dengan panggonane salat. Idza shalla ahadukum ila sayyin fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Mari ngono ana sijine wong liwat ana antara sampean ambek pembatas niku wau. Ya napa? Anjurane Kanjeng Nabi fal yadfahu larangan wong iku mang kek ana tandha batas ngene aja liwat kene tapi gak ambek omong iya di stop iya di stop di stop fa in aba lek wong iku mang umpama umpama ya nambeng fal yuqatilhu kayak ono bokem mentai guys tunjakan bisa iya lek ini tiga ini gak gelem kan si kiwa si on tenang ya tunjakan ini guys lo gak apa-apa kata ini iya lek sampean wis gawe pembatas fa innama huwa kenapa kok dike oleh dipateni krono wong sing liwat iku mang sing narik sing nuntun sing nyorong iku syaitonun setan pada waktu iku lalek umpomo sing liwat iku mang Ustaz Ahmad ya apa podo ae iya podo ae ketika itu Ustaz Ahmad jadi setan tunjukkan gak apa-apa gak ngerti tak oleh orang sembahyang ngerti ya karena apa niku adalah ngeman nanggene wong sing liwat ana ngarepe wong sing sembayang. Kene apa? Diriwayatkan lau ya'lamul maru seumpama wong sing liwat baina yadayil musolli ana ngarepe wong sing sembayang. Sembayang ila sutrati sing wis gawe pembatas. Kok wong sing liwat ngarepe wong sing sembayang sing wis mbeber sajadah niku mang weruh. Mada opo sesuatu alaihi sing bakal digepukno nang gene wong iku mang minal ismi dari dosa. Lek wong iku mang ngerti dosane, siksane wong sing liwat ana ngarepe wong sing mbayang, lakana pasti wong sing liwat iku mang ayyakaja luwe apik ngenteni. Kok weruh dosane kaya ngene, aku tak mandeg kae. Mandeg piro? Arba'ina kharifan. Meskipun ngenteni sampai 40,000 tahun perjalanan kaki. Iya. Pirang 1000 tahun umpama kula kali sampean mlaku sampai 40,000 tahun. Ngenteni wong sembayang khairun. Ngenteni ngoten niku wau luwe apik lahu bagi orang min ayyamurra daripada tinimbang piyambake niku wau nerjang liwat wong sing ngarepe sembayang niku wau. Karena apa? Orang ini pasti akan dimasukkan neraka oleh Allah. Tapi dengan syarat niku wau nggih ya. Mergane kula kali sampean dikengken nolak niku mang saaken ngeten lho ya. Balik maneh kaya biyen. Iya. Napa lek nikapan ana wong iku dolim tulungono dengan cara mengurangi kedolimannya, tidak mendukung programnya. Iya. Gak melok nang kene ngono. Karuan lek ne wong sing madlum. Wa Tabrani lan ngiwataken sapa Imam At-Tabrani anna sutratal imami sak temene pembatesi imam. Dadi lekne imam niku pun onten batesi kaya ngene ngarep niki ya ngene anu lho, imam sudah membuat pembatas untuk salat. Sut satratun, imam itu jadi pembatas yang dibuat oleh imam atau pembatas sholat yang dibuat untuk imam itu adalah merupakan satratun, merupakan pembatas man bagi orang khalfahu sing onok burine. Makmum gak usah gawe batas, cukup imam itu. Nah, pun selesai. Itu bab ngoteni wau. Terus sunnah mana lek niku lokale panjenengan niki wau tasik mempunyai waktu luang ya durungi sembayang mari adzan antara adzan dan qomat tadi ya sunnah napa maca tasbihun wa tahmidun maca tasbih maca alhamdulillah maca takbir Allahu Akbar maca tahlil la ilaha illallah semuanya ini terangke subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah wa Akbar wastighfarun lan istighfar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar astaghfirullah. Niki sing jarang dilaksanakan. Tapi para kiai niku banyak yang mengamalkan secara sembunyi. Iya. Kathah tiyang niku wonten dereng sembahyang niku pasti ndonga dhisik wiritan. Wiritan napa sih ambek ngenteni sembahyang sing apik iku? Nggih niku wau maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah ping piro asron 10 ya yeah. Kapan diwaca ida arada nalikane ngarepno sapa wong al kiyama ing qomat ila salati maring salat sak durunge qomat maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah. Jadi tenang, iya. niki ngoten bagiane sing muadzin ngoten kok suwe iki Mas yo mari undangan tenang be undangan cek berkate akeh engko oleh sangu maca iki dhisik lah ngoten nang ya cekne rezekine ya akeh dadi suwe ambek ngendani wong sing salat sunah iki gak apa-apa dadi protes sampean insyaallah dadi senen yang minta miri. Karena apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Iya. Moro takmiri wedi kabeh ambek ugi. Kenapa? Masya Allah. Ngaten iki rahasianya di sini. Iya. Iya. Mungkin sampean guyon tok men lakoni eman. Iya. Eman. Kita berdoa. Dadi ini mari adzan. Sembahyang sunat sampeyan cepet ae. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Lah ugi maca sak menit bari. Iki duwe batas niku, nggih. 5. Krana apa? Ana satu hadis. Iya. Rawa kang riwayatan kok sapa Ibnu Sina an Ummi Rafi anna sak temene Ummi Rafi qolat takon. Ya Rasulullah. Duh Rasulullah, dulani kula niki sampean duduna napa? Kan kata nggih ya. Kata di antara beberapa banyak niku kata orang-orang yang membuat spesial tiang niku diridhoi kali Allah. Kata sahabat Mu'ad ya. Waktu digonceng ambil Kanjeng Nabi. Ya Mu'ad. Nggih Kanjeng Nabi. Ini uhibuka aku iki nemen abot nang kene kon nggih Kanjeng Nabi matur suwun terus numpak maneh suwi dite ya Mu'ad ini uhibuka aku iki nemen abot nang kene kon seneng aku nang kene kon nggih Kanjeng Nabi matur suwun sampai ping telu bareng ping telu nggih Kanjeng Nabi mumun suwun Mu'ad tolong kecintaanku padamu biar tidak terputus kontak cinta ini biar terjawab ya apa moco kul dubura kulla sholatin setiap sembahyang sholat moco Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa untuk mengantarkan bahwa kita nanti akan yuksarul ma'al yuksarul mar'u ma'aman ahad iki to lan iki nggih ngoten lele wong sak niki lak mboten ah yai yo napa wiridan napa sekirane kula niki enggak ada montor ngoten lho iya dadi nang masjid iki mboten kaudanan kolek duwe montor kate ngelirik wong rabi papat iki tak kei kon ngoten iya lek wong biyen mboten Kanjeng Nabi yo napa sih carane kula niki ibadah cedhek nang ngene Gusti Allah lek wis cedhek nang Gusti Allah sembarang enggak ditari dicepaki kate njaluk dicepaki lan niki ngoten ya Rasulullah dullani ala amalin Kanjeng Nabi kula niki tiyang estri mbok yo panjenengan paringi wiritan napa iya ya juruni Allahu azza wa jalla kersane Gusti Allah subhanahu wa taala niku ngekei nyelametaken kula saking neraka iya. Karena apa? Piyambekne apa mari diceritani. Bareng aku ndelok nang ngene neraka iku ya Allah nangis ngono. Tibane umatku sing ana kono sing akeh wong wedok. Ngaten ya. Kanjeng Nabi kula niki sampeyan dudono napa sikirane kula niki mboten katut teng neraka. Qala jawab Rasulullah ya Ummar Rafi. Mbok Rafi. Ngene ae wis. Aku dibisi Gusti Allah. Kangge nyelamet noko niki mang cegak sampai ketarik nanggenin rokok. Ida kumta ila sholah lekati sembahyang. Basabbihi moco tasbih. Asron 10. Wahallilihi moco tahlil 10. Wahmidihi moco tahmid 10. Wakabbirihi asron. Wastaghfirihi asron. Fa innaki ngene Mbok Rafi. Idza sabbahta lek sampean maca tasbih qala Allahu taala Gusti Allah ngomong hadzali alhamdulillah Waca antas baiki nek ku kon sedekah nang ngene aku. Wa idza halal taqallahu ta'ala di hal dali. Semono kok kalek muji la ilaha illallah. Iki ngono hadiah teko aku. Wa idza hamidta lek nek kon maca alhamdulillah. Gusti Allah yang ngono. Iki ngono kok hadiah kon kekno nang ngene aku. Ya. Wa idza kabarti qallahu ta'ala hadali. Lek wis mari muni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gusti Allah ngomong ngene, ya Allah, kon niki mangekeki aku, ngadiahi nang ngene aku. Wa idza astaghfarti lek kon muni astaghfirullah qad fa'altu. Tak sepuro dosamu tak sepuro. Sak sepuro dosa sak durunge iku tak sepuro kabeh. Sumpek-sumpek sak durunge mang tak ilangno. Karena tenapa? Dawuhne Gusti Allah, inna minad dzunubi dzamban. Di antara sekian banyak dosa itu ada satu dosa la yukaffiruha, tidak dapat diampuni oleh Allah dengan berbagai cara meskipun istighfar, illa hamul ma'isah, kecuali caranya Allah itu nyumpekno oleh de'o urip. Cek nega disumpekno ngambik Gusti Allah gak sampai kesandung duso sing dadekno urip sumpek istighfar sing akeh katene sembahyang maca nggih ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah ping 10 jari Gusti Allah wis tak sepuro mari ngono kon njaluk apa tak kei mari ngono ndang sembahyang yo njaluk onang Gusti Allah tak kei kabeh jarine Gusti Allah Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una Rabbana waffiqna waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla anbiya ulama Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana antarafna tarafna wa annana asrafna ala lala asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا تطعت صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين